Apakah ada anjuran kita berpuasa pada bulan Muharram? Ya, di Muharram semuanya dianjurkan kita berpuasa, tapi lebih lagi ditekankan adalah tanggal 9 dan 10. Tasu'a sama Asyura-nya ya. 9 dan 10 itu sangat dianjurkan menghapus dosa lalu dan akan datang. Nabi Muhammad sudah mengisyaratkan puasa dan pahalanya diantara disebutkan ufirallahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara, diampuni dosa yang lalu yang akan datang ya. Tapi ingat, memahami makna ini adalah harus benar. Gara-gara dengar ini akhirnya bermaksiat terus. Terus kok maksiat, kenapa? Saya mau puasa di bulan Syura, bulan Muharram saja ya, dihapus dosa saya. Bukan begitu maksudnya. Jadi itu sebab pengampunan dosa orang yang insaf akan dosa. Kalau ngelanggarnya ngelanggar kerang-terangan kayak gitu ya, enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.